Selamat sore semuanya. Harusnya tak begini. Di antara kau dan aku sama-sama bertahan. Yeah.

Iya. Jangan

kita yang tersisa kita simpan bersama. Sudah kehendak tak. kasih bos. Lagu yang semangat ya. Yuk. Lagu yang kedua bersama Adela. Umi. Sambil berpanas-panasan, kita goyang lagi ya. Adalah

ya. Ayah. Kurang lengkap kebahagiaan keluarga besar Ibu Yayu apabila ya, kedua mempelai tidak naik pentas. Oh. Ya. Terima kasih. atau mesra sudah. Selamat sore semuanya. Harusnya tak begini. Di antara kau dan aku sama-sama bertahan. Ku sendiri I'm not afraid to die.